Camelia. Bangkitkan kembali rinduku, mengajakku ke sana. Inginku berlari mengejar seribu bayangmu, Camelia. Tak pedulikan ku terjang, biarpun harus ku tembus padang ilalang. Biarkan ia datang di hatimu, di hatimu. Biarkan